Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alayhi wa 'ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memanggil sanubari hamba-hambanya dan memberikan kepada mereka kesempatan di setiap kali dan di setiap waktu untuk menyebut Allah, untuk mengingat nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada mereka. Dan ketika jiwa itu terpanggil, maka terbuka sanubari mereka dan bercahaya jiwa mereka dengan cahaya Allah, sehingga hati mereka pun bergerak dan menjadi hidup, hidup dengan zikrullah, hidup dengan selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Berjalan mereka itu di antara manusia menjadi cahaya, mengambil dari mereka cahaya-cahaya sehingga menerangi rumah-rumah kaum muslimin muslimat, sehingga setiap rumah pun yang mengambil cahaya dari mereka menjadi hidup, hidup sunnah Sayyidina Muhammad. Bahkan bukan hanya ruang tamu mereka yang hidup dengan cahaya Rasul, tapi bahkan tempat yang mereka datangi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, tempat buang hajat mereka pun penuh dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana bisa demikian? Karena mereka menghidupkan, memasukinya dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ketika mereka yang terpanggil jiwa itu hidup di antara kita, hidup di antara kaum muslimin, maka merekalah yang menjadi bersumber keberkahan muslimin muslimat di sekelilingnya. Tidaklah mereka tertolak balak dari oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena keberkahan mereka itu yang terpanggil jiwanya oleh Allah, melainkan karena keberkahan mereka itu yang jiwanya dipenuhi oleh cahaya Allah, yang selalu di dalam kehidupan mereka zikir tidak pernah terlepas, yang selalu dalam kehidupan mereka kitab dan ilmu tidak pernah terlepas, sebagaimana yang memberikan mereka tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Zikir dalam kehidupan mereka tidak pernah lepas dan ilmu dalam kehidupan beliau tidak pernah lepas. Dan beliau pun bersabda dalam hadis, berkata kepada para sahabatnya di waktu beliau masih hidup, dan begitu beruntungnya sahabat Rasulullah mendengar ucapan beliau secara langsung dari lisan beliau yang suci dan mulia. Ia katakan kepada mereka dengan penuh kasih sayangnya, antum fi zaman khut ulama kathura ulama'uhu wa qalla khutaba'uhu wal amalu fihi khairun minal ilm. Kalian ini berada di dalam satu zaman, begitu kata Rasul kepada para sahabatnya, kalian ini berada dalam satu zaman di mana ulama-ulamanya banyak dan para khutaba-khutabanya pun sedikit. Amal di saat ini, di zaman ini lebih baik daripada ilmu. Lalu beliau menyambung ucapannya dan pesannya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, kathura khutaba'uh wa qalla ulama'uh, fal ilmu fihi khairun minal amal. Akan datang suatu zaman banyak khutib-khutibnya, khutaba-khutabanya, dan sedikit sekali ulama-ulamanya. Di saat itu, di hari itu, ilmu lebih baik daripada amal. Begitu Rasul sampaikan ketika beliau masih hidup kepada para sahabatnya, dan dengan keberkahan sanad yang bersambung dari beliau kepada para ulama di bawahnya, sampailah hadis ini kepada kita di malam ini. Dan zaman apa yang dimaksud oleh beliau ketika beliau katakan sedikit ulamanya dan lebih banyak dari ulama itu para khutbahnya? Kalau bukan zaman kita ini, zaman di akhir zaman, di mana banyak fitnah, maka Rasul mengatakan ilmu di saat itu lebih baik daripada amal. Kenapa ilmu lebih baik daripada amal? Karena ilmu adalah cahaya. Dan Imam Syafi'i ketika bertanya kepada gurunya Al-Imam Waqi', sa'altu waqi'an su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda bil asi. Kata beliau di dalam syairnya itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku bertanya kepada guruku Al-Imam Waqi' akan susahnya hafalanku ini. Maka beliau pun menjawab, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, dia berikan aku petunjuk agar tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun, karena cahaya ilmu itu adalah cahaya. Ketika ilmu ini cahaya, maka ia yang menuntun pemiliknya. Dan semakin banyak cahaya, semakin banyak ilmu, maka akan semakin terang cahayanya, maka akan semakin terang jalannya. Ketika semakin terang jalannya, maka akan semakin mudah ia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di zaman ini lebih baik daripada amal, karena seorang yang ilmunya begitu minim kemudian banyak beramal, maka amalnya akan lebih banyak salah daripada betulnya. Jika seorang ingin melaksanakan sujud syukur misalnya, ia dengar tentang sujud syukur, dapat nikmat sujud syukur disunahkan, tapi ketika minim ilmu, maka sujud syukurnya pun dilakukan salah. Sujud syukur misalnya tanpa wudu, sedang main bola, bahannya kemana-mana, auratnya kemana-mana, masukin bola ke dalam apa namanya, ke dalam gawang, lalu sujud syukur, auratnya kemana-mana. Itu ilmu, amal tanpa ilmu. Lalu tanpa wudu, itu salah satu contoh dari sekian banyak yang contoh bahwa ilmu di zaman ini lebih baik daripada amal. Ketika Rasul mengatakan ilmu lebih baik daripada amal, maka mereka penghuni akhir zaman lebih harus mengutamakan waktunya untuk mencari ilmu. Dan juga tentunya di dalam ilmunya ada adab. Apalah adab kalau bukan ilmu? Ilmu adab adalah bagian daripada ilmu. Sehingga dengan ilmu dia tahu bagaimana ia beradab ketika memakai pakaiannya, beramal dengan sunnah Rasulnya. Dengan ilmu kita tahu bagaimana ia memakai sepatunya. Dengan ilmu ia tahu bagaimana ia memakai celananya atau sarungnya, bagaimana ia memakai jilbabnya, bagaimana ia memasuki WC-nya dan keluar dari WC-nya. Itu adab, merupakan ilmu, dan itu yang menerangi seseorang dalam kehidupannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebab di akhir zaman ini sebagaimana Rasul katakan di dalam hadis lain, bahwa fitnah di akhir zaman itu seperti terputusnya malam dan datangnya siang. Fitanun kaqita'il lailil muzlim. Beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis sahih, fitanun kaqita'il lailil muzlim. Fitnah begitu banyak seperti terputusnya malam-malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang beriman, lalu kemudian ia menjadi kafir di sore harinya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari ada seorang yang beriman, di pagi harinya sudah kafir. Karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu. Dan fitnah adalah kegelapan. maka tidak bisa dihindari kecuali dengan ilmu yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah di zaman ini banyak sekali, dari sana datang, dari sini datang, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari ke atas, dari bawah, semuanya fitnah datang dari pihak mereka yang di luar Islam, bahkan pun yang datang dari Islam sengaja atau tidak sengaja, muslimin yang mengikuti jalan mereka juga membantu menyebarkan fitnah. Maka tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mendapatkan ilmunya yang bersandar dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini, dan iman kita terus dijaga Allah, dan Allah taala mengiringi iman ini sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi hal yang kita tahu dari guru-guru kita yang sebelumnya bahwa metode dakwah yang kita telusuri dan yang kita jalankan di dalam saat-saat ini, ya, di dalam hari-hari ini, ketika datang fitnah, baik yang berkenaan dengan fitnah agama ataupun dunia, maka cara yang paling tepat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali menggunjang posisi pemerintah yang ada, atau melakukan sesuatu perbuatan yang membuat Islam lebih lagi tercemar, lebih lagi tidak mendatangkan simpati dari orang-orang non-muslimnya. Tetapi kita mengambil manhaj dan metode yang sudah digariskan oleh ulama besar kita, Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, pemimpin para ulama Bani Alawi, dan beliau adalah Ustadzul A'zam, guru besar mereka semuanya, mematahkan pedang mereka dan kemudian memberikan isyarat kepada umat yang setelahnya dan yang di zamannya bahwa di zaman ini dan seterusnya dakwah tidak lagi dengan pedang ini, tapi dakwah dengan akhlak. Memperjuangkan Islam bukan lagi dengan kekerasan yang seperti ini, tetapi dengan kelembutan yang begitu sangat tampak di mata setiap yang melihat, seperti yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama dan aulia yang telah wafat mendahului kita. Wali Songo sudah menjadi contoh dan sauladan yang begitu baik untuk mereka para ulama, untuk mereka para da'i di negeri Indonesia tercinta, dan kita adalah hasilnya, turun ke jalan dalam hal segala apapun yang terjadi antara kita dengan kita ataupun antara kita dengan orang lain dari agama lain, merupakan sesuatu yang lebih baik dihindari karena akan mendatangkan madarat untuk Islam sendiri dan muslimin. Ya, walaupun itu tidak dikehendaki terjadinya, tetapi kemungkinan itu ada, sehingga lebih baik dihindari dan bukan waktunya untuk saat ini. Guru mulia pun ketika ditanya apakah cocok metode itu digunakan saat-saat ini, kata beliau, tidak, untuk saat-saat ini bukan waktunya. Akan datang waktunya, tapi belum waktunya. Berjihad dengan di jalan Allah di zaman kita, berjihadlah terhadap hawa nafsu kita sendiri, berjihadlah terhadap akhlak kita sendiri. Semakin kita mulia dengan akhlak yang Allah berikan kepada Rasul dan kita wariskan dari beliau, maka semakin terbuka dunia, semakin terbuka hati dunia dan mata dunia bahwa begitulah kaum muslimin. Dan kita sering melihat dan mendengar dari sana dan dari sini bagaimana perkembangan muslimin di negeri-negeri barat bahkan di saat ini, dan yang disorot adalah akhlak kaum muslimin di sana, dan itu yang lebih mendatangkan keberuntungan untuk mereka. Semakin sekarang mereka di negeri barat sana membuka mata dan membuka hati kepada kaum muslimin bahwa mereka seperti yang dituduhkan kepada mereka bahwa mereka adalah teroris, bahwa mereka adalah pembunuh, bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, dibantah sendiri oleh rakyatnya. Walaupun negaranya menuduh demikian, tapi rakyatnya sendiri membantahnya. Dan kita pernah dengar cerita yang diceritakan oleh Guru Mulia ketika beliau pun mendapatkan ceritanya dari seorang mu'allaf dari negeri Amerika yang bertahun-tahun bertetangga mu'allaf tersebut dengan seorang kafir Nasrani di negaranya sana. Lalu kemudian datang kejadian 11 September yang telah lalu itu, dan dicuatkanlah dan diungkap ke permukaan tentang begitu bahayanya Islam ini dan muslimin, dan bahwasanya mereka teroris, mereka pembunuh dan selain sebagainya, dan lain sebagainya, semua yang buruk dituduhkan kepada Islam. Tapi tetangga non muslim ini ketika bertetangga bertahun-tahun dengan muslim yang mu'allaf ini dan tidak pernah mendapatkan sesuatu yang merisaukannya, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang membuatnya kecewa, apalagi menyakiti hatinya, apalagi mengambil hartanya ataupun lain sebagainya. Yang dilihat oleh non muslim ini dari tetangganya yang muslim adalah keluhuran akhlak, adalah kemuliaan kepribadian seorang muslim. Maka ia pun sendiri membantah bahwa yang dikatakan pemerintahnya itu adalah salah. Kenapa? Karena kenyataannya tidak begini yang dilihat. Kondisi yang ada dari kaum muslimin ketika mereka mempunyai akhlak yang baik, itu sudah cukup membantah yang dituduhkan oleh mereka terhadap Islam. Dan ini yang kita perjuangkan. Satu perjuangan kita di keluarga kita, di dalam diri kita, ketika kita tahu ada akhlak yang tidak baik di diri kita lalu kita benahi, dan di dalam keluarga kita ada akhlak yang tidak baik lalu kita benahi, itu adalah jihad yang lebih dibutuhkan di saat ini. Sehingga dengan demikian kita berharap Rasulullah lebih senang di alamul akhirah, di alam barzakh beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada pembahasan bait-bait mulia yang ditulis oleh tangan mulia, tangan guru mulia Imam Al-Murabbi Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dari bait yang sudah kita singgung sebelumnya sedikit. Wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana, dan mereka para tabi'in yang mengikut kepada para sahabat, mengikut dengan sifat bagaimana bisidqin, mengikut dengan sungguh-sungguh, tidak main-main mengikut para sahabat Rasul, tapi sungguh dalam iman, sungguh dan mempunyai tekad yang kuat mengikuti jejak-jejak mereka para sahabat Rasulullah, yang mereka mengikuti jejak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Selama seorang yang membacakan syair yang mengandung kecintaan itu, syairnya menggoncangkan dan menggerakkan kecintaan di dalam hati. Ya, selama ada syair-syair yang dibacakan oleh penyair yang mengandung kecintaan sehingga menggerakkan cinta kita terhadap mereka, maka selama itu pula selawat Allah Ta'ala kita haturkan dan mohonkan kepada Allah untuk diberikan juga kepada para tabi'in yang mengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu makna tabi'in apa itu di majlis yang lalu, di tempat ini kita dengar sedikit, setelah kita dengar di malam yang di Kamis, malam Kamis yang lalu di tempat ini tentang Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Di saat ini kita akan mendengar seorang yang disebut dengan Sayyidul Tabi'in, dan bahkan beliau adalah Sayyidul Abidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ardahum. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, tahu kita bahwa beliau ini sewaktu terjadi pembantaian Ahlul Bait di saat itu di Karbala, tertinggal satu orang bayi mungil yang dijaga oleh saudarinya Sayyidatuna Zainab. Ketiga ingin dibunuh juga bayi mungil dan yang lucu itu. Berkata Sayyidina Zainab, jika engkau ingin bunuh bayi laki-laki ini, maka terlebih dulu bunuhlah aku. Maka orang itu pun kemudian mengangkat senjatanya dan pergi. Selamatlah Sayyidina Ali Zainal Abidin yang saat itu masih dalam buaian, masih dalam usia yang begitu sangat kecil, dari pedang-pedang mereka, sehingga kemudian besarlah Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan beliaulah satu-satunya dari keturunan Sayyidina Husain yang selamat dan kemudian memberikan keturunan yang berkah sampai zaman kita ini. Al-Imam Ali Zainal Abidin disebut dengan Sayyidul Abidin. Bukan seorang sahabat yang menamakannya demikian, tapi yang menjulukinya bahwa beliau itu Sayyidul Abidin adalah Sayyidina Muhammad. Beliau langsung yang menamakan anak ini akan dipanggil di yaumil qiyamah nanti, ketika Allah Ta'ala berkata kepada penduduk mahsyar, liyakum Sayyidul Abidin, hendaklah berdiri pemimpin dan penghulu para ahli ibadah, maka yang berdiri adalah cucuku ini. Di saat itu Sayyidina Ali belum lahir. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ketika ada di samping Rasul, Rasulullah di saat itu sedang bermain-main dengan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, di pangkuan beliau Sayyidina Husain, umur masih 7 tahun atau 6 tahun. Kata Rasul kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, wahai Jabir, jikalau panjang umurmu, maka engkau akan dapatkan anak dari anakku ini, cucunya maksudnya Sayyidina Husain, yang bernama Ali. Dan akan datang nanti di hari kiamat Allah Ta'ala memanggil agar berdiri penghulu atau pemimpin segala ahli ibadah, maka akan berdiri cucuku dari anakku ini, Sayyidul Abidin beliau menamakannya. Lalu akan lahir dari cucuku ini seseorang yang bernama sama dengan namaku, Muhammad. Maka lahir dari Sayyidina Ali Zainal Abidin seorang yang bernama Muhammad Al-Baqir rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul, dia akan bagaral ilma bagra, dia akan membelah ilmu dengan sebenar-benarnya. Artinya sudah dibaca oleh Rasul dari sebelum lahirnya Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bahwa beliau akan mempunyai ilmu yang begitu luas, sehingga yang diketahui, yang tidak diketahui oleh banyak ulama di zamannya, diketahui olehnya. Seakan ia membelah ilmu, dan yang tidak terungkap di dalam dan tersembunyi di dalam akan ia ungkapkan keluar, dan sehingga diketahui oleh orang banyak. Maka dinamakan adalah Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lalu ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah mendengar hadis itu dari Rasul, ia katakan, aku akan panjang umurku. Karena Rasul mengatakan, kalau panjang umurmu, engkau akan dapatkan anakku ini dari cucuku ini, dari anakku ini akan lahir dan bernama Ali, dan disebut dengan Sayyidul Abidin, dan ketika dan akan lahir darinya seorang yang sama namanya dengan namaku, Muhammad. Wahai Jabir, kata Rasulullah, kalau engkau mendapatkannya dan mengalami zamannya, maka berikanlah, sampaikanlah salamku kepadanya, kepada Muhammad Al-Baqir rahimahullah ta'ala wa ardhah. Wafat Rasulullah, lalu panjang umur Sayyidina Jabir, lalu lahirlah dari Sayyidina Hasan Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan menikahlah Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian lahirlah Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Lalu di suatu saat ketika beliau Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di rumahnya, datang Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan anak kecil. Ketika datang dan beliau sudah tua sekali, hampir saja alisnya yang putih menutupi matanya karena begitu tuanya. Datang Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada beliau berziarah. membawa anaknya Imamul Muhammad Al-Baqir, masih itu masih kecil. Ketika datang anak itu yang kecil itu kepada beliau, beliau pun bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, ini siapa? Ini anakku Muhammad, katanya. Muhammad. Ya. Maka beliau pun mengajak bicara anak itu yang masih kecil, wahai Muhammad, aku punya salam dari datukmu Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ali atau orang yang di sekelilingnya, dia ditanya beliau oleh Imam Sayyidina Jabir, bagaimana bisa demikian wahai sahabat Rasulullah? Lalu beliau pun menceritakan, aku pernah duduk di samping Rasul dan Sayyidina Husain, dia ada di pangkuan beliau, kemudian beliau katakan begini begitu seperti yang disebutkan di awal pembicaraan tadi, dengan ucap hadis tersebut bahwasanya aku tahu aku akan berumur panjang dan akan mendapatkan cucu dari cucunya. Maka tahulah mereka, setelah sudah disampaikan salam Rasul kepada Imam Muhammad Al-Baqir yang masih kecil di saat itu, maka Imam Sayyidina Jabir bin Abdullah pun berkata kepada yang lain, kepada yang orang-orang di sekitarnya, kata beliau, aku kira umurku sudah tidak panjang lagi. Dari mana beliau tahu itu? Karena sampai pesannya sudah disampaikan oleh beliau kepada Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Aku tahu bahwa umurku sudah tidak panjang lagi. Maka beliau tidak lama setelah itu beliau pun wafat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan mereka-mereka semuanya, para salihin, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang amal kita tidak punya seperti mereka, tapi kecintaan yang kita miliki dalam hati semoga menggiring kita ke dalam kelompok mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada Imam Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang tabi'in dan anaknya Imam Muhammad Al-Baqir adalah tabi'ut tabi'in. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika didatangi oleh seseorang yang bernama Abu Hamzah, dan beliau menceritakan sendiri keadaan ini, cerita ini, kejadian ini. Kata beliau, aku datang ke rumah Imam Ali Zainal Abidin dan aku tidak ingin mengganggunya dengan memanggil-manggilnya dari luar. Aku pun duduk di depan rumahnya. Lalu kemudian beliau keluar. Ketika beliau keluar, aku pun mengucapkan salam padanya, dan kemudian aku diambil, dan tanganku pun diambil olehnya dan diajak ke sebuah kebun miliknya. Sampai di dalam kebun itu, di satu tempat aku duduk dengan beliau. Lalu beliau berkata, wahai fulan, katanya, aku pernah duduk di sini dalam keadaan sedih. Hatiku saat itu tidak gembira dan tidak senang, aku sedih. Lalu datang seseorang yang begitu sangat bercahaya wajahnya dan begitu sangat putih pakaiannya dan bersih. Ia tanya kepadaku, wahai Ali, engkau terlihat sedih. Aku menjawab, ya, aku sedang sedih saat ini. Atas apa engkau sedih? Kenapa engkau bersedih? Apakah engkau bersedih karena dunia? Kata orang itu melanjutkan, dunia sudah ada yang sudah ada begini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan rizkimu sudah ditakdirkan. Kata Imam Ali, bukan, aku bersedih bukan karena dunia. Lalu, apakah engkau bersedih karena akhirat? Lalu beliau mengatakan, akhirat semua janji Allah, Allah ta'ala akan berikan di akhirat. Kata Imam Ali, bukan karena akhirat aku sedih. Lalu karena apa engkau bersedih? Aku bersedih karena aku takut dan aku khawatir akan datangnya fitnah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah bin Zubair ini sahabat Nabi yang sudah dikabarkan dari Rasul masih hidup ketika beliau meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul membekam. Lalu kata Rasulullah, wailun laka minan nas wa Abdullah, hai Abdullah, wailun laka minan nas wa wailun lin nasi minka. Celaka engkau kepada orang-orang itu dan celaka orang-orang itu kepadamu, katanya. Rasul sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka terjadilah di zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair, di waktu kekhilafahan dan kepemimpinan Sayyidina Marwan bin Hakam, terjadi perang besar dan beliau di saat itu ditangkap dan kemudian di kota Mekah, ditangkap di kota Mekah dan sampai kemudian beliau dipasung dan kemudian dibiarkan 3 hari lamanya. Padahal beliau sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang di saat itu begitu sangat merisaukan dan mengacaukan suasana sampai sahabat Rasul diperlakukan seperti itu. Kata Sayyidina Ali, aku sedih karena aku khawatir terhadap fitnahnya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Lalu orang itu berkata kepadaku, wahai Ali, katanya, apakah engkau pernah mendapatkan seorang berdoa kepada Allah lalu tidak dijawab Allah, tidak dipenuhi Allah? Kata beliau, tidak. Lalu dia bertanya lagi, wahai Ali, apakah engkau pernah seorang yang takut kepada Allah lalu Allah Ta'ala tidak melindunginya, tidak memenuhi kebutuhannya? Lalu katanya, nah kataku, kata Imam Ali, tidak, aku tidak pernah mendapatkan demikian. Lalu setelah orang itu berkata demikian, ia pun pergi. Setelah ia pergi, aku mendengar suara yang berkata kepadaku, wahai Ali, ketahuilah bahwa orang itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabiullah Khidir bertemu dengan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Husain dan diceritakan itu kepada Abu Hamzah yang bertanya kepadanya, yang memang berjalan dengannya. Di dalam kehidupan Al-Imam Al-Adil Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebelum beliau menjadi khalifah, beliau pernah berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu setelah beliau selesai ziarah, beliau pun balik. Ada seseorang yang datang menemuinya. Kata orang itu, wahai Umar, katanya, saat itu belum menjadi Amirul Mukminin beliau. Wahai Umar, itu siapa yang ada di sampingmu yang kau bopong? Ya, di tangannya dipegang, dibopong jalannya orang tua. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wahai fulan, apakah engkau melihatnya ini yang di sampingku? Ya, aku melihat. Kenapa aku tidak melihat? Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada orang itu, Allah demi Allah asyhadu, aku bersaksi annaka rajulun saleh, bahwasanya engkau adalah orang yang saleh. Ketahuilah bahwa ini adalah saudaraku Khidir alaihi salam. Artinya orang yang melihat Nabiullah Khidir dan bertemu dengan beliau adalah orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertemu dengannya melainkan para waliullah. Semoga Allah Taala muliakan kita dengan bertemu dengan para anbiya, dengan para aulia, dengan para salihin di zaman kita dan setelah sebelum zaman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sifat Ali Zainal Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pernah di suatu saat ketika beliau didatangi, diberitakan oleh seseorang, salah seorang pengikutnya, kata orang itu kepada Imam Ali, wahai Imam, itu si Fulan, Fulan bin Fulan itu selalu kalau di belakangmu menceritakan tentangmu yang jelek-jelek, merendahkanmu dan menghina-hinamu. Lalu ketika dia tahu, dikenal dengan Fulan-Fulan yang dimaksud, maka dia beliau pun berkata kepada orang yang mengabarkannya ini, ayo bangun, ikut saya. Kemana? Ke Fulan bin Fulan. Dalam hati orang ini, oh ini Imam Ali pasti akan membalasnya ini, akan membela dirinya, bahwa dia enggak rela dan enggak senang dikatakan demikian-demikian di belakangnya. Itu yang terbesit di dalam hati orang tadi. Maka pergi Sayyidina Imam Ali dan Abidin dengan orang tersebut menuju Fulan bin Fulan yang menghinanya, yang merendahkannya, mencaci makinya, menjelek-jelekannya di belakangnya. Lalu ketika ia mengetuk pintunya dan kemudian ia mengucapkan salam dan kemudian dijawabnya di depan orang itu, ia berkata, wahai Fulan, aku mendengar engkau mengatakan tentangku begini dan begitu, begini dan begitu. Jikalau benar aku melakukannya, maka semoga Allah Ta'ala mengampuni dosaku. Tapi jikalau tidak benar, jikalau aku tidak melakukannya, maka semoga Allah Ta'ala mengampuni dosamu, katanya. Lalu beliau pun pergi. ternyata meleset yang disangka oleh orang tersebut bahwasanya beliau akan membela dirinya dan membalas apa yang dilakukan orang tersebut terhadap Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Beliau bahkan mendoakan orang itu di hadapannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lain ada seorang yang bernama Al-Hasan bin Hasan. Di zaman beliau ada satu peristiwa antara beliau dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam satu permasalahan yang tidak disebutkan. Lalu orang ini menjelek-jelekkan Imam Ali Zainal Abidin di luar, di belakang beliau. Lalu ketika datang kabarnya kepada Imam Ali tentang ucapan orang itu di belakang dirinya, lalu ia pun kemudian mendatanginya dan melakukan seperti yang dilakukan di pertama kali tadi. Kalau benar aku melakukannya, maka semoga Allah telah mengampuni dosaku. Tapi kalau tidak benar aku melakukannya, maka semoga Allah mengampunimu. Artinya beliau tidak membalasnya dengan sesuatu pun, bahkan dibalasnya dengan doa. Ketika beliau Hasan bin Hasan ini tahu apa yang diberikan kepadanya berupa doa dari Imam Ali, lalu beliau pun membuntutinya dari belakang. Dan ia katakan dan ia bacakan ayat Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana ia letakkan kerasulannya. Artinya benar ini adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari akhlak beliau. Lalu dari belakang beliau katakan kepada Imam Ali ketika membuntutinya, wahai Imam, katanya, sungguh aku tidak akan lagi melakukan ini dan itu kepadamu. Sungguh aku tidak akan lagi melakukan ini dan itu kepadamu. Bertobat orang itu dari akhlaknya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adapun kedermawanan beliau, pernah satu saat ketika beliau ingin pergi haji, di waktu datangnya haji seperti saat-saat ini, kemarin beberapa waktu yang lalu orang-orang pergi haji ke Makkatul Mukarramah, ziarah ke Madinatul Munawwarah. Begitupun di saat itu di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika datang waktu haji, disiapkan perbekalan beliau sebanyak 1,000 dirham oleh seorang wanita yang bernama Sakinah bintil Husain. Kemudian dikumpulkan 1,000 dirham itu di dalam satu tempat, di satu tempat uang. Lalu beliau pergi sampai di suatu saat, di suatu tempat yang bernama Mahrah, Zil Mahrah. Beliau dapatkan fuqara masakin di tempat itu. Nanti di pertengahan jalan beliau sudah ingin menuju Makkatul Mukarramah. Di tempat itu dia lihat orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Lalu kemudian ia keluarkan 1,000 dirham perbekalan hajinya, lalu kemudian ia berikan kepada fakir miskin semuanya. Ia pun pulang, enggak jadi mengerjakan ibadah haji. Perkejadian juga pada diri Al-Imam Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham ketika orang-orang pergi haji dari kampungnya, ia pun pergi haji bersama mereka. Sebagaimana di saat itu orang yang ingin pergi haji pun membuat tasyakuran dan lain-lain, doa agar mereka selamat di jalan pulang dan pergi. Orang-orang pun tahu bahwa fulan-fulan akan pergi haji, seperti zaman kita juga seperti itu. Lalu orang-orang pun tahu bahwasanya Al-Imam Ibrahim bin Adham mau pergi haji di tahun itu, karena beliau pun melakukan hal yang sama ketika pergi bersama rombongan. Lalu di satu tempat Al-Imam Ibrahim bin Adham melihat ada sekeluarga yang begitu fakir. Maka beliau pun mengeluarkan semua perbekalannya dan kemudian diberikan kepada fuqara tersebut. Ia pun pulang ke rumah. Orang-orang kampung enggak ada yang tahu bahwasanya dia enggak pergi haji. Yang mereka tahu bahwasanya Ibrahim bin Adham pergi haji tahun ini. Maka datang waktu rombongan orang-orang haji itu pulang ke negerinya. Dan orang-orang yang pergi haji dari kampungnya Sayyidina Ibrahim bin Adham pun pulang ke kampungnya. Sebagaimana biasa, orang-orang kampung yang tidak pergi haji mengucapkan selamat, selamat di atas haji, semoga makbul, semoga jadi haji mabrur. Maka Imam Ibrahim bin Adham pun demikian. Setiap kali ia bertemu di kampung itu, ya di kampungnya itu dengan orang-orang yang ada, orang-orang memberikan salam kepadanya, selamat wahai Ibrahim bin Adham atas hajimu, mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Bingung Imam Ibrahim bin Adham, dia enggak pergi haji kok orang mengucapkan dia selamat, ya. Padahal kan dia pulang. Ah, mungkin ya salah nih. Ketemu dengan orang yang kedua, mereka pun mengucapkan salam lagi. Selamat wahai Ibrahim bin Adam, semoga jadi haji yang mabrur, semoga kabul semua ibadahmu. Tambah lagi bingung, kalau tadi yang salah kok ini sama? Ah, mungkin juga ini salah, katanya. Dia sangka aku orang lain. Lalu dia pun pergi melanjutkan perjalanannya di kampung itu, ketemu dengan orang yang ketiga, diucapkan dengan ucapan yang sama, diberikan selamat atas hajinya yang mabrur. Di hari di kali yang ketiga ia pun bertanya kepada orang itu, kenapa engkau ucapkan ucapan ini kepadaku? Oh, bukankah engkau pergi haji, katanya, bersama rombongan itu? Tidak, aku kembali. Lalu mereka mengatakan engkau pergi haji. Lalu semakin penasaran Imam Ibrahim bin Adham. Lalu ia bertanya kepada rombongan yang pergi haji itu yang sudah pulang. Didatangi satu-satu, kemudian ditanya. Dan diucapkan selamat, selamat, kata Ibrahim, engkau pergi haji, kemudian jadi haji yang mabrur, kata mereka, engkau juga selamat. Semakin lagi bingung. Dengan teman yang satu pun begitu, ia ucapkan selamat, mereka mengatakan juga, ya engkau juga selamat, kemudian jadi haji yang mabrur. Lalu ia pun bertanya, kenapa engkau mengucapkan demikian kepadaku, mengucapkanku selamat, aku tidak pergi haji. Bagaimana tidak engkau pergi haji, tidak pergi haji, engkau bohong kalau engkau katakan engkau tidak pergi haji. Aku bertemu denganmu di Arafah. Aku bertemu denganmu di tawaf waktu engkau melakukan tawaf di Ka'bah, di Makkatul Mukarramah. Engkau pergi haji dan aku melihatnya. Rupanya paham Al-Imam Ibrahim bin Adham. Setelah dia dikatakan ketemu dengan orang-orang tersebut, orang kampungnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dengan keberkat-berkat kebaikannya kepada para fugara, dan malaikat itu yang bertawaf, dan malaikat itu yang melakukan wukuf di Arafah, dan seakan-akan ia haji padahal ia tidak haji. Imam Ibrahim bin Adham, persis seperti sedekah yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini sifat-sifat para ulama salihin dan sifat seorang tabi'in Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Masih banyak lagi sifat-sifat beliau, dan merekalah para tabi'in bisiddiq, orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasul dengan kesungguhan, dengan tekad yang begitu kuat mengikuti jejak para sahabat Rasul, yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Dan datanglah kita di akhir zaman, di mana kita diuji oleh Allah, diuji dengan zaman ini, diuji dengan segala yang terjadi di masa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kaki kita dalam iman, teguhkan kaki kita dalam ittiba kepada Sayyidina Muhammad. Tidaklah kaki ini bergerak melainkan dengan niat mengikuti Rasulullah, melainkan bersamaan kita berada dengan Rasulullah di dalam tidur kita, di dalam bangun kita, di dalam gerak kita, di dalam diamnya kita. Semoga Allah Ta'ala dengan demikian memberikan kita syafaat Sayyidina Muhammad, diberikan kebersamaan di alam akhirat dengan Sayyidina Muhammad, diberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad dunia di alam barzah dan di alamul akhirah. Ya Rabbana Ya Rahim, ini sekelompok kaum muslimin dari umat Rasul yang sedikit dan kecil ini dibanding yang begitu besarnya umat Rasulmu di zaman ini, berkumpul di malam ini mencintai Rasulmu dan mengagungkan Rasulmu, mencintai Rasulmu dan mengangkat derajat setinggi-tingginya derajat Rasulmu. Ya Rabbana Ya Rahim, kumpulkan kami dan mereka di alam al-akhirah dengan Sayyidina Muhammad, dengan Rasulmu yang agung, dengan Rasulmu yang mulia. Jangan kau pisahkan kami dengan mereka dunia wal-akhirah. Jangan engkau bahkan sekejap mata pisahkan kami dengan mereka dunia wal akhirah. Datangkan dan hadirkan ruh beliau ketika kami menghadapi sakaratul maut, ketika malaikat Israel datang dan mencabut ruh kami sedikit demi sedikit, ketika kaki kami dingin, ketika betis kami menjadi dingin, ketika lutut kami menjadi dingin, ketika paha kami menjadi dingin, kemudian rasa dingin itu menjalar dan naik ke perut kami dan ke dada kami. Jadikan ruh Rasul berada di saat itu bersama kami, sehingga engkau muliakan sakaratul maut itu ya Rabbana, sehingga engkau tinggikan derajat kami dunia wal akhirah. Ya Rabbana Ya Rahim, jika engkau jadikan kelompok ini di dalam ahlul jannah, maka jadikan kami di dalam sorga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bermunajat kepada Allah di malam ini, malam yang penuh dengan barakah, malam Kamis, malam Ardul A'mal, malam Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya laporan-laporan dari amalan hambanya, dari amalan umat-umat Rasul, kepada beliau dilaporkan satu demi satu, dan ia akan melihat di alam barzakh bahwasanya sekelompok umatnya ini bersatu dalam zikir, bersatu di dalam salawat, bersatu di dalam munajat, meminta hajat kepada Allah tidak kepada selainnya, memohon harapan kepada Allah tidak kepada selainnya, meminta syafaat Rasulnya di yaumil qiyamah, dan meminta keselamatan di alamul akhirah, di mana huru hara akan datang lebih dahsyat daripada huru hara yang ada di dunia. Ya Rabbana, sekelompok kecil ini ya Rab akan mengangkat tangan mereka dan akan memfokuskan pikiran mereka padamu, dan mengangkat hajat-hajat mereka padamu ya Rab. Dengarkan apa yang mereka ucapkan dengan hati mereka, dengan yang terlintas di dalam benak mereka, dan yang mereka sebutkan dengan lidah dan lisan mereka. Ya Rabbana, jangan tolak apa yang akan mereka lakukan ya Rab. Jangan tolak apa yang akan mereka sebutkan ya Rab. Jadikan hajat itu simpanan di alamul akhirah, berupa surga yang kau berikan kepada mereka di alam sana. Ya Rabbana ya Rahim, kumpulkan mereka ini dan kami semuanya di dalam alam yang penuh lagi kebahagiaan dengan para salihin dan syuhada dan mugarrabin dan awliya. Ya Rabbana ya Rahim, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Allah, tempat mengadu semua hamba yang beriman. Wahai Allah, tempat kembali semua makhluk. Wahai Allah, yang di tangannya segala ruh. Wahai Allah, yang maha mengatur dunia wal akhirah. Wahai Allah, yang memberikan segala hajat. Wahai Allah, yang mendengar semua doa, yang memberikan segala harapan hamba-hambanya ketika mereka mengharap kepadamu, ketika mereka menjerit, ketika mereka mengetuk pintu rahmatmu, agar rahmatmu dibukakan olehmu dan dilimpahkan kepada mereka dunia wal akhirah. Mereka memanggil namamu di saat ini, wahai Rabbus samawati wal ardh, wahai pencipta langit dan bumi, wahai pengatur langit dan bumi, wahai penguasa langit dan bumi. Mereka memanggil namamu di saat ini, mengharapkan padamu banyak harapan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mengadukan hal ihwal muslimin, fitnah mengombang-ambing mereka ya Rab, fitnah membuat mereka terguncang, fitnah agama dan fitnah dunia. Ya Rabbana, berikan kami dan mereka kekuatan, jadikan tapak kaki kami dan mereka teguh dan kekar, tegar dalam menghadapi fitnah yang ada di akhir zaman, sehingga kami wafat di dalam agamamu, dan kami berjalan di dalam jalan Rasulmu, dan kami berakhlak dengan akhlak Rasulmu Zaidina Muhammad. Ya Rabbana, muliakan kami dunia wal akhirah. Ini doa kami yang pertama untuk muslimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, jangan lagi ada pertumpahan darah yang tertumpah dari badan kaum muslimin dan jasad mereka. Mereka penyembahmu, mereka pencinta Rasulmu. Jangan pemahaman membuat mereka terombang-ambing ke sana kemari, mengikut kepada jalan yang tidak engkau redhai dan tidak Rasulmu restui, mengikut kepada cara yang belum tentu mendatangkan keberuntungan buat muslimin secara keseluruhan. Ya Rabbana, jangan lagi tertumpah darah, jangan lagi terangkat jiwa-jiwa dalam keadaan yang mengenaskan. Barat dan timur sudah cukup menjerit. Di barat dan timur sudah cukup banyak yang tewas di dalam jalanmu, tertumpaskan oleh mereka yang zalim, tertumpaskan dan ditindas oleh mereka yang zalim. Ya Rabbana, ya Rahim, janganlah lagi ada guncangan di sana sini. Dan kepadamu kami mengadu, kepadamu kami berdoa. Engkau yang membuat ini semua dan engkau yang akan menghentikannya. Kami hanyalah berdoa padamu dengan kekuatan yang kau berikan kepada kami. Ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, hentikan ya Rabb, sudah cukup. Hentikan ya Allah, sudah cukup. Berikan janjimu kepada muslimin, janji kedamaian, janji ketentraman, janji kebahagiaan yang engkau akan berikan kepada muslimin di akhir zaman. Ya Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka para aulia telah berkata, tidaklah musibah datang kecuali satu maksiat. Ya Rabbi, mungkin maksiat itu kami yang melakukannya ya Rabb, sehingga muslimin menjadi seperti ini di zaman kami. Ya Rabbi, jika maksiat itu memang kami yang melakukan dan mereka itu dan musibah itu datang karena sebab kami, maka di malam ini kami mohon pengampunan darimu ya Rabb, sehingga tidak lagi datang musibah atas muslimin. Engkau gantikan dengan rahmah, engkau gantikan dengan ketentraman, engkau gantikan dengan kedamaian, engkau ganti keadaan yang baik dengan yang lebih baik. Ya Rabbana, maafkan kami atas kesalahan kami, dan jangan engkau hukum kami atas orang dengan sebab perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Ya Rabbana, ya Rahim, dengarkan doa ini ya Rabb, dengarkan munajat ini ya Allah, dan kabulkan harapan ini ya Rabbana, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, terangi jiwa yang hadir dengan cahayamu ya Rabb. Terangi hati yang hadir dengan cahaya Rasulmu sehingga cahaya itu nampak di dalam jiwa mereka, di dalam wajah mereka, di dalam tangan mereka, di dalam kaki mereka, di dalam semua dada anggota badan mereka, dan cahaya itu menyebar di dalam setiap orang yang bertemu dengan mereka, di setiap orang yang ada di sekeliling mereka, menyinari rumah-rumah mereka, menyinari rumah tangga mereka, menyinari kerabat-kerabat mereka. Ya Rabbana, jadikan yang hadir dan mereka yang mendengar langsung streaming radio online ini, jadikan kami dan mereka keberkahan, berikan keberkahan dunia wal akhirah. Jadikan kami ketika bangkit dari alam kubur di alamul qiyamah, bangkit tersenyum melihat amal soleh berada di hadapan kami, bangkit tersenyum melihat perbuatan baik kami engkau simpan di alam sana. Ya Rabbana ya Rahim, jadikan ketika kami bangkit wajah kami bersinar dengan cahaya iman, dengan cahaya Quran, dan jangan kau jadikan cahaya itu hidup redup, dan jangan kau ganti dengan kegelapan, jangan kau ganti dengan muka yang hitam sehingga engkau ceburkan kami dalam jahanam, dan engkau siksa kami dengan nerakamu yang pedih. Ya Rabbana ya Rahim, kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad, berikan kami kesempatan untuk dapat melihatnya di yaumid dunia, di hari-hari dunia, sebelum kau datangkan kami hari akhirat, dan sebelum kau datangkan kami hari barzakh. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين يا رب العالمين.